بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim. Masih kitab Al-Imara, bab yang ke-11, yaitu bab al-amru atau al-amri bis-sabri 'inda dhulmil wulati wasti'tharihim. Al-amru bis-sabri 'inda dhulmil wulati wasti'tharihim. Bab perintah untuk tetap sabar ketika para penguasa atau pemimpin itu berbuat zalim dan mementingkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, rakyatnya yang dipimpinnya diperintah tetap untuk bersabar, atau tetap diperintah untuk bersabar. Inilah judul bab yang ke-11. Di sini bab perintah bersabar menanggung kezaliman pemimpin serta mengutamakan mereka. Artinya serta tindakan mereka mementingkan diri sendiri. Itu yang isti'tsar. Dalam hadis Nabi SAW, wa atharatin, ya, itu mementingkan diri sendiri sementara rakyat tidak dipedulikan, yang dipimpin tidak diperhatikan, maka rakyat tetap saja diperintah untuk bersabar, ya. Hadis yang pertama di bawah bab ini, hadis nomor 4717. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Muhammad bin al-Musanna wa Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا ألا تستعملني كما استعملت فلانا فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. Hadis ini diriwayatkan oleh Usaid ibn Hudair. Usaid ibn Hudair, sahabat Nabi, meriwayatkan dari beliau, sahabat Nabi pula, yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik bercerita dia mendapatkan hadis dari sahabat yang lain, Usaid ibn Hudair. Jadi di sini di antara keistimewaan sanad ini, sahabat meriwayatkan dari sahabat. Anas bin Malik meriwayatkan hadis dari Usaid ibn Hudair radhiyallahu taala anhuma. Anna rajulan minal ansar, kata Usaid bin Hudair, ada seorang laki-laki dari kaum Ansar, khala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berduaan. Khala itu yang khalwat, ya. Khala yakhlu khalwa, ya. Antara laki-laki dan perempuan yang tidak muhrim tidak boleh khala, ya. Maksudnya berduaan, tidak ada yang lain, ya. Sahabat laki, dari Ansar ini sedang berduaan dengan Nabi, ya. Faqal, dan ia berkata kepada Nabi, ala tasta'milni kamasta'malta fulanan, ya. Ini juga senada dengan beberapa hadis yang telah kita pelajari, datangnya beberapa orang dari kabilah Asy'ari, ya. Kabilah Asy'ari yaitu dari kabilah Abu Musa Al-Asy'ari, datang dan beliau, mereka meminta kepada Abu Musa untuk membawa mereka menjumpai Nabi, ya. Karena yang paling dekat di antara mereka adalah Abu Musa Al-Asy'ari dengan Nabi, maka mereka meminta Abu Musa membawa mereka berjumpa dengan Nabi, dan ternyata bisa. Nah, ketika sampai kepada Nabi, mereka ternyata meminta jabatan. Ini yang pernah kita pelajari, tidak boleh meminta jabatan, ya. Dan bahkan Nabi SAW berkata kepada mereka tadi, sesungguhnya kami tidak memberikan jabatan kepada orang yang memintanya, ya. Dan bahkan Nabi dalam sebagian riwayat mengatakan, barang siapa yang mendapatkan jabatan karena memintanya atau mengejarnya, maka dia tidak akan mendapatkan pertolongan. Barang siapa yang mendapatkan jabatan karena dibebankan, diserahkan, dan bahkan dia tidak suka, maka dia mendapatkan pertolongan, ya. Tidak suka jabatan tetapi karena dibebankan, sementara dia tidak menginginkannya, tidak mengejarnya, tidak ambisius untuk mendapatkannya, maka kata Nabi SAW akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa'in ta'alai, dalam bahasa Nabi Muhammad SAW beberapa bab sebelum ini, ya. Sementara sekarang ini adalah dari kaum Ansar, ya, dari kaum Ansar. Mereka sedang berduaan, dan perkataan Ansari ini kepada Nabi, siapa yang bercerita? Padahal mereka berduaan. Bisa saja mereka berduaan tetapi dekat dengan orang-orang di dekat di sampingnya, ya. Berduaan tetapi di situ ada Usaid bin Hudair, sehingga apa yang disampaikan oleh Ansari ini terdengar oleh Usaid bin Hudair. Ini yang mungkin yang diceritakan di sini. Ala tasta'milni kamasta'malta fulan, apakah engkau, ya, tidakkah engkau mau, ya, dia berharap Nabi SAW melakukannya, menjadikan saya, memberikan saya jabatan sebagaimana engkau telah memberi si fulan jabatan. Berarti dia berharap, ya, dia meminta kepada Nabi SAW. Nabi SAW di sini justru, ya, mengingatkan, faqal innakum satalqawna ba'di athara, ya. Nabi tidak menjawab permintaan Ansari ini, justru dia menekankan kepada sesuatu hal, yaitu sesungguhnya kalian akan menjumpai, satalqawna, akan menjumpai, innakum satalqawna. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW memberitahukan yang gaib, karena dia mengatakan ba'di, setelahku, artinya setelah beliau meninggal akan terjadi, akan kalian jumpai dari pemimpin kalian atharah, yang tadi kita katakan sikap mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan kepentingan rakyat, mendahulukan kepentingan pribadi, keluarga dan yang lainnya daripada kepentingan rakyat yang dipimpin. Ini yang dimaksud dengan atharah. Dan itu diberitahukan Nabi padahal belum terjadi, karena saat itu dia yang memimpin. Saat itu dia memimpin. Setelahnya, setelah beliau meninggal, siapa yang memimpin? Abu Bakar, dan tidak terjadi itu. Setelah Abu Bakar, Umar, dan tidak terjadi itu. Kapan baru terjadi? Jauh setelah masa sahabat, ya. puluhan tahun setelah masa para sahabat barulah terjadi ini. Ini menunjukkan Nabi memberitahukan perkara yang gaib dan itu ternyata terjadi. Ya. Jadi Nabi memberitahukan perkara yang belum terjadi dan itu sudah pasti terjadi karena kita sudah membacanya. Ya. Dari sejarah yang diceritakan oleh para ulama terjadi apa yang diberitahukan oleh Nabi. Innakum satalqauna ba'di athara. Engkau kalian akan menjumpai setelahku adanya sikap tindakan athara mementingkan pemimpin yang mementingkan diri sendiri dan tidak mempedulikan kepentingan yang dipimpinnya. Kata Nabi SAW, kalau itu kalian jumpai, apa yang kalian lakukan? Nah ini kata Nabi, fasbiru, maka bersabarlah kalian. Dalam kondisi demikian bersabarlah kalian. Ini perintah Nabi. Ya. Sampai kapan? Hatta talqauni alal haudi. Sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Maksudnya sampai mati. Ya. Sampai kita mati. Kalau kita mati dengan bersabar terhadap kezaliman penguasa, maka berjumpa dengan Nabi. Berjumpa dengan Nabi. Nabi yang menjanjikan, kalian berjumpa denganku di telaga. Ya. Dan itu sunnah Nabi. Bersabar terhadap kezaliman penguasa, sunnah Nabi, tuntunan Nabi. Ya. Fasbiru, perintah. Maka bersabarlah kalian. Tidak ada cara lain. Tidak ada perintah yang lain. Nabi SAW mengatakan fasbiru. Ada riwayat-riwayat yang menambahkan, tetapi penambahannya justru menegaskan lagi. Ya. Jangan sampai kalian mengambil alih kepemimpinan. Ya. Wala tanza'u yadan min ta'ah. Jangan kalian cabut ya, kepemimpinan mereka, kepatuhan kalian kepada mereka. Nah, itu ditegaskan lagi oleh Nabi SAW. Bukan hanya sekadar disuruh, menyuruh untuk bersabar, tapi ditegaskan dengan yang lain lagi. Dan kesabaran ini tidak ada batasnya kecuali kematian. Ya. Hatta talqauni alal haudi, hingga kalian berjumpa denganku di telaga. Dan ini ujung hadis ini menunjukkan bahwa adanya telaga, telaga Nabi. Dan telaga Nabi itu sebagaimana dalam riwayat yang lain di padang mahsyar, perjalanan menuju, dalam proses perjalanan menuju surga atau neraka. Akan ada nanti salah satu haltenya atau persinggahannya adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan digiring ke sana. Dan nanti ketika sampai di sana ternyata ada dari umat Nabi Muhammad dan tidak sedikit yang diusir dan dihalau dari telaga. Tidak dibiarkan untuk mendekat, apalagi untuk meminum, apalagi untuk berjumpa dengan Nabi. Ya. Untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Pendapat yang kuat dari perbedaan pendapat atau dari dua pendapat para ulama bahwa semua para nabi ada telaga di, punya telaga di padang mahsyar. Ya. Untuk setiap umat mereka. Adapun Nabi kita Muhammad SAW untuk umatnya. Dan beliau yang memiliki umat terbanyak. Ya. Daripada nabi-nabi sebelumnya. Setelah beliau Nabi Musa alaihissalam. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, "Uridat alayyal umamu." Allah perlihatkan kepadaku semua umat, maksudnya semua manusia dari awal sampai akhir. Yang sudah lahir, yang meninggal dunia, yang sudah lahir, yang sudah ada di muka bumi ini, sudah hidup kemudian telah meninggal dunia, yang belum ada termasuk kita sekarang ini karena Nabi bercerita 1400 tahun lebih yang lalu. Berarti kita belum ada. Nabi sudah diperlihatkan oleh Allah kita semua dari awal sampai akhir manusia diperlihatkan oleh Allah kepada nabinya. Kata Nabi SAW, "Faraitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu war-rahtan." Maka aku melihat ada nabi yang mengikutinya ada sekelompok dua kelompok saja. Jadi pengikut nabi itu sekelompok dua kelompok, sedikit. Dan ada yang jauh dari, lebih sedikit dari itu, dia mengatakan waraitun nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Bahkan saya melihat ada seorang nabi pengikutnya satu dua orang saja. Ya. Jadi sedikitnya pengikut bukan berarti kita berada di atas kesesatan. Banyaknya pengikut bukan juga standar dari kebenaran. Sebaliknya. Tetapi hakikat dari kebenaran itu adalah apa yang disampaikan, kontennya, isi yang harus yang disampaikan, apakah benar-benar agama Allah atau tidak. Jadi bukan pada banyaknya pengikut jumlah, bahkan justru banyak itu justru dalam Al-Quran bila mana ada jumlah banyak itu menyebutkan kesesatan. Ya. Nabi Allah SWT mengisyaratkan itu dalam Al-Quran. Ya. Ketika Allah siapkan balasan untuk orang yang beriman, Allah SWT menceritakan tentang orang yang mendapatkan tingkatan tertinggi di surga. Ya, thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Banyak dari awal-awal, kemudian di akhir-akhir sedikit. Ya. Kemudian Allah SWT mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mereka yang banyak bersyukur. Bahkan Allah SWT mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika standar kebenaran untuk kamu ikuti adalah jumlah banyaknya atau banyaknya jumlah orang, maka pasti kamu sesat dari jalan Allah. Ya. Jadi standar kebenaran bukan jumlah. Ya. Dan kita lihat sejarah perjalanan para nabi dalam Al-Qur'an, itu justru yang mengikuti Nabi itu sedikit. Yang menentang Nabi banyak. Dari mulai zaman Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW. Pengikut para Nabi dan Rasul itu sedikit. Sementara yang mengingkari dan mendustakan banyak. Yang dibinasakan semuanya oleh Allah sekaligus. Seperti umat Nabi Nuh. Seperti umat yang tadi diceritakan dalam Al-Quran. Dan kaum Ad yang dibacakan oleh imam tadi. Semua dihabiskan oleh Allah dan hampir semuanya mengingkari, sedikit yang mengikuti. Maka Nabi SAW bercerita, ya, ada Nabi yang pengikutnya satu atau dua orang. Kemudian bahkan saya melihat ada Nabi yang tidak ada pengikut. Waraitun Nabiya walaysa ma'ahu ahl. Saya melihat ada Nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Bukan berarti dia gagal berdakwah, bukan karena dia tidak pintar berdakwah, karena yang memilihnya Allah SWT. Memilih dia sebagai seorang nabi, sebagai mubaligh yang menyampaikan dari Allah. Ya. Adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mungkin salah memilih. Ya. Kemudian barulah Nabi bercerita tentang umatnya yang terbanyak. Kemudian saya melihat jumlah yang besar, pemandangan yang hitam, saking banyaknya. Lalu kata Nabi, saya berharap ini umat saya. Ternyata umat Nabi Musa alaihissalam. Ini umat Nabi Musa kata yang memberitahukan. Kemudian setelah itu saya lihat lebih banyak lagi, lalu disampaikan kepada saya, itulah umatmu. Jadi umat Nabi Muhammad SAW semuanya akan dibawa ke telaga. Dan tadi dalam hadis yang kita pelajari, penetapan adanya telaga, kemudian penetapan bahwa Nabi sudah berada di sana, sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, ana faratukum alal haudi. Saya orang yang pertama tiba daripada kalian di telaga. Tujuannya untuk membereskan segala yang bisa yang dibereskan untuk menyambut umatnya. Jadi Nabi SAW dia pemiliknya, pemilik telaga tersebut, dan dia yang nanti pertama kali sampai di sana untuk mempersiapkan apapun yang dipersiapkan untuk menyambut umatnya. Karena dia akan berjumpa dengan semua umatnya, kecuali yang dihalau, yang diusir. Dan penyebab dihalaunya, kata Nabi dalam hadis yang tadi, ketika saya melihat dan ada beberapa banyak orang yang diusir dan dihalau duni dari saya, dari telaganya, maka saya mengatakan itu kan umatku. Dikatakan kepadaku, kata Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat dari perubahan setelahmu. Maksudnya merubah agama Nabi. Ya. Jadi melakukan perubahan-perubahan dalam agama Nabi, membuat perkara-perkara yang baru, mengakibatkan kita tidak bisa berjumpa dan meminum dari telaga Nabi SAW. Ancaman yang sangat keras. Ya. Kemudian setelah mendengarkan alasan tadi, Nabi SAW mengatakan suhqan suhqa. Kalau begitu celakalah, celakalah. Ya. Nabi SAW tidak mau ya, petunjuknya disekutukan dengan petunjuk yang lain. Dia maunya mengikut, umatnya selalu mengikuti dia, berpegang kepada sunnahnya, berpegang teguh dengan sunnahnya, sampai nanti berjumpai telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini menjelaskan tentang adanya telaga dan akan berjumpa di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji hatta talqauni. Jadi perjumpaan pertama kali umat Nabi Muhammad dengan Nabi di telaga, kemudian nanti bersama beliau beriring-iringan menuju surga. Dan umat Nabi Muhammad yang pertama kali masuk ke surga, dan mereka yang pertama kali melalui proses penghisaban dan sampai ke surga, karena Nabi yang akan membukakan pintu surga. Sebagaimana dalam riwayat yang telah kita baca dalam Sahih Muslim ini pada kitab yang pertama, ya, Kitabu Al-Iman. Di situ nanti ada babus syafaat, dan ada bab yang berkenaan bahwa Nabi SAW salah satu syafaatnya adalah yang terbesar dan tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, yaitu dia yang akan meminta pintu surga dibuka. Ya. Nabi-nabi yang lain tidak bisa. Makanya kata penjaga surga, sesungguhnya kami diperintah untuk membukakan hanya untukmu. Berarti beliau yang pertama kali, dan itu yang pertama kali masuk sampai ke surga bersama umatnya, dan beliau yang meminta untuk dibukakan pintu surga. Itu salah satu dari syafaat khusus Nabi. Ya, tidak dimiliki oleh siapapun juga sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sikap rakyat ketika penguasa memiliki atau melakukan tindakan-tindakan kedzaliman, ya, tidak mempedulikan atau menzalimi rakyat, tidak memberikan hak-hak rakyat, sikap rakyat yang diperintahkan oleh Nabi adalah sabar. Adalah sabar. Sabarnya tidak ada batasnya, karena Nabi SAW mengatakan sampai kita berjumpa di telagaku. Ya. Sampai kita berjumpa di telagaku. Berjumpa dengan Nabi harapan setiap orang yang beriman. Ya. Di dunia ini kita tidak ada lagi harapan untuk berjumpa dengan Nabi, karena Nabi SAW sudah meninggal dunia. Karena dia manusia biasa, meninggal. Afa in mitta fahumul khalidun wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum, dan seterusnya dalam surah Ali Imran. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul yang telah berlalu rasul-rasul sepertinya. Kalau seandainya dia meninggal dunia, lalu kalian meninggalkan agama Allah, berpaling meninggalkan agama Allah, apakah kalian mengibadati Muhammad? Dia manusia. Makanya para sahabat ketika merasa tidak menerima kenyataan bahwa Nabi Muhammad SAW meninggal, ya, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an murka. Dia mengatakan Nabi Muhammad tidaklah meninggal dunia, karena mereka merasa, ya, keberadaan Nabi itu bersama mereka adalah kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau mendahului mereka meninggal, ya, banyak di antara mereka yang mengingkari kenyataan. Bukan karena mereka mengingkari kematian, tidak. Ya, bahkan Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW meninggal, saya penggal lehernya. Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia, dia pergi berjumpa dengan Allah seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa kan meninggalkan kaumnya untuk menepati perjanjian dengan Allah untuk mendapatkan wahyu. Ya. Ada beberapa kali Allah bercerita di antaranya dalam surah Al-Baqarah, kemudian surah Taha, ya. Al-A'raf juga Allah ceritakan tentang miqatina. Walamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuh. Ya. Ketika Nabi Musa datang dalam perjanjian yang kami tetapkan, nanti di sana Nabi Musa 40 hari di dalam waktu tersebut, sementara umatnya melakukan penyimpangan sampai mereka mengibadati patung anak sapi betina, ya, yang diprakarsai oleh Samiri. Dalam surat At-Taha Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang bagaimana ini Samiri ini yang dihukum oleh Allah di dunia, ya. Kata Allah, kata Nabi Musa kepada Samiri, ini nama orang, ya, wa inna laka alla an taqula fil hayati la misas. Hukumannya nanti di dunia engkau akan selalu mengatakan jangan sentuh saya. Jadi ketika disentuh oleh orang, dia akan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Maka ketika dia mendekat orang, dia didekati oleh orang, dia akan mengatakan jangan sentuh, jangan sentuh, jangan sentuh, karena dia akan tersiksa dengan akan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Sementara patung anak sapi tadi dilemparkan, dia dihancurkan kemudian dilemparkan ya, ke dalam Laut Merah. Ya, itu Nabi Musa, dan itu yang diungkapkan, yang diduga oleh Umar bin Khattab. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala memerintah Umar untuk duduk, tetapi dia tetap dengan pendapatnya. Akhirnya Abu Bakar berdiri pula menyampaikan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Ya. Barang siapa yang mengibadati Nabi Muhammad itu dia sudah terbujur. Enggak ada bergerak lagi. Ya. Sudah mati, sudah meninggal dunia. Berarti dia tidak berhak diibadati karena dia meninggal. Yang diibadati adalah yang maha hidup. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah selain dia yang berhak diibadati, yang al-hayy, memiliki sifat maha hidup. Dan barang siapa yang mengibadati Allah, wa man kana ya'budullah fa innallaha huwal hayyul qayyum. Fa innallaha wal hayyu la yamut. Ya, sungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan mati, kata Abu Bakar. Kemudian yang membacakan ayat yang saya bacakan tadi, ya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad qalat min qablihi ar-rusul. Atau ayat yang dalam firman Allah yang lain, fa in mitta fahumul khalidun, apakah engkau yang meninggal sementara mereka kekal? Ya, jadi menetapkan bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar meninggal dunia. Ya, benar-benar meninggal dunia. Maka Nabi SAW meninggal dan para sahabat pun melepaskannya, merasa, dan bahkan Umar mengatakan seakan-akan saya baru mendengar ayat tadi, padahal dia sudah tahu sebelumnya. Tapi bagaimana keadaan yang benar-benar berat terasa oleh mereka ketika Nabi SAW meninggal dunia. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita ke hadis tadi, bahwa Nabi SAW setelah meninggal dunia, beberapa lama setelah beliau meninggal dunia, syariat ini tetap dalam keadaan terang menderang, ya. Sampai nanti akan bermunculan penyimpangan-penyimpangan. Dan Nabi SAW mengatakan persyaratan untuk tetap berada di atas petunjuk adalah berada di atas tuntunan Nabi. Sebagaimana dalam banyak riwayat, di antaranya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyina min ba'di tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ini hadis ini. Ya, bukan ucapan ya orang-orang Wahabi. Ini adalah hadis Nabi. Nabi yang menyatakan, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah." Ya. Wa inna kulla dalalatin fin nar. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa innahu, dalam hadis yang lain, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Ya. Sungguhnya barang siapa yang panjang umur di antara kalian, maka ia akan melihat perpecahan yang banyak. Maka diperintahkan oleh Nabi, diberikan oleh Nabi solusinya, itu berpegang kepada sunnahnya dan sunnah para khulafa ar-rasidin setelahnya. Dan beliau mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku dan kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Jadi kita sudah dapat patokan siapa yang harus kita tiru, siapa yang harus kita ikuti. Nabi yang memberitahukan, yang mereka meninggal dunia Nabi ridha kepada mereka, Nabi sudah menjamin kebaikan mereka. Sementara setelah itu tidak ada jaminan, tidak ada jaminan. Ya. Ini yang kita upayakan dalam belajar agama ini, mengikuti apa yang diisyaratkan oleh Nabi SAW dari generasi atau tiga generasi yang terbaik dari umat kita, umat Islam ini. Kita baca hadis setelahnya, 4718. Setelahnya juga 4719. Hadis terakhir di bawah bab yang ke-11 tadi, 4718. Imam Muslim mengatakan, haddatsani Yahya ibnu Habibin al-Harithi. Ya. Kalau dilanjutkan Habibin al-Harithi. Qala haddatsana Khalid ya'ni ibn al-Harith, qala haddatsana Syu'bah ibn al-Hajjaj. Itu yang Syu'bah yang ada pada riwayat yang pertama, ya. Kita tahu bahwasanya sekarang dia adalah Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Wasiti, ya. An Qatadah qala sami'tu Anasan yuhadditsu an Usayd ibn Hudair radhiyallahu anhuma anna rajulan min al-Ansari khala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimitslihi. Bahwa ada seseorang dari Ansar berduaan dengan Nabi dan dia menyampaikan permintaannya tadi, dan Nabi SAW justru mengingatkan bagaimana bersikap terhadap pemimpin. Berarti dia tidak memberikan jabatan, sebagaimana yang ia tegaskan dalam riwayat Abu Musa yang telah kita pelajari, kami tidak berikan jabatan kepada siapapun yang memintanya, ya. Berarti di zaman Nabi ada yang meminta-minta jabatan, dan mereka meminta jabatan bukan karena haus kekuasaan, tetapi karena memang ingin beramal, ya. Tetapi prinsipnya yang meminta, ya, jabatan itu tidak akan mendapatkan pertolongan walaupun dia mampu, walaupun dia merasa punya skill, kecuali, ya, kecuali bila mana dia merasa tidak ada yang lain yang memiliki kemampuan selain dari dia, seperti Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ketika dia melihat kondisinya benar-benar genting, yaitu akan terjadi masa yang sangat menakutkan selama ketika 7 tahun, tazra'una sab'a sinina da'aban dalam surat Yusuf, kalian akan bercocok tanam selama 7 tahun, dan selama 7 tahun berikutnya kalian akan menghabiskan hasil dari 7 tahun tadi, dan ada nanti setelah itu 1 tahun. Ketika hasil yang 7 tahun itu telah kalian habiskan selama 7 tahun, ada 1 tahun semua sudah habis, ya. Semua sudah habis. Dan untuk mengatur masa bercocok tanam 7 tahun ini agar bisa sampai 8 tahun, itu orang yang pintar mengaturnya, dan tidak ada yang bisa melakukannya. Maka dia mengatakan, qala ja'alni ala khazainil ardi, ya, kata beliau, jadikan saya yang mengurusi pembendaharaan terkait dengan hasil pertanian. Dia minta jadi menteri pertanian, ya. Karena tidak ada yang bisa, padahal sudah ada hasil takwil mimpi dari raja ini, ya, raja itu mengatakan, saya lupa pangkal ayatnya, seperti tadi, bahwa tujuh, lafaz ayatnya saya lupa. Tapi begitulah intinya, dia bermimpi, raja bermimpi, kemudian ditanyakan kepada para penakwil mimpi, tidak ada satu pun yang tahu. Bahkan mereka mengatakan adghasu ahlam, itu hanya bunga tidur. Ya. Nah, kemudian dari dua orang kawan sepenjara yang dari Nabi Yusuf AS yang diceritakan oleh Allah SWT dalam surat Yusuf, wadakhala ma'ahu sijna fatayan, masuk ke dalam penjara itu dua orang pemuda, dan nanti mereka akan meminta kepada Nabi Yusuf menakwilkan mimpi mereka. Yang satu mengatakan, inni arani a'asiru khamra, waqal akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru min ra'si. Yang satu mengatakan, saya membuat khamar, membuat asir, memeras buah untuk membuat khamar. Yang satu lagi mengatakan, saya mengangkat di kepala saya roti, dan burung memakan dari roti-roti tersebut. Ditakwilkan oleh Nabi Yusuf AS bahwa yang pertama benar-benar akan membuat khamar dan akan menyuguhkan kepada penguasa, sementara yang satu akan dihukum dan nanti akan dimakan jasadnya oleh burung pemakan bangkai. Ya. Akhirnya dia berpesan kepada yang tadi selamat, nanti sampaikan berita tentang saya kepada raja. Lupa dia. Fa'ansahu syaitana dzikra rabbih. Falabisa fi sijni bid'a sinin. Bertahun-tahun akhirnya Nabi Yusuf di penjara sampai raja itu mimpi. Dan teringat dia, karena takwil mimpi yang disampaikan oleh Nabi Yusuf kepadanya, dia teringat ketika raja bermimpi, oh, saya dalam bertemu dengan penakwil mimpi dalam penjara. Akhirnya diutuslah dia ke sana dan menyampaikan itu dan ditakwil oleh Nabi Yusuf, dan keluar dia dari penjara. Dan ceritanya tadi tentang bagaimana dia meminta jabatan karena dia tahu tidak ada yang bisa mengurusinya. Ya, boleh dalam kondisi demikian, tapi kalau berseteru pula, ya, ini tidak dibenarkan untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan. Itulah hadis yang ke 4718. Hadis yang terakhir, Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa haddatsanihi Ubaidullah ibn Mu'adz qala haddatsani abi qala haddatsana Syu'bah bi hadzal isnad wa lam yaqul qala bi Rasulullah sallam. Ini sanadnya baru, hadisnya juga sama, hanya saja di pangkal hadisnya tidak ada ada seorang Ansar ya berduaan dengan Nabi, itu tidak ada. Dia langsung bercerita tentang ungkapan Nabi, innakum apa bunyinya, innakum satalqauna ba'di athara. Itu sampai mulai dari situ. Sementara cerita awalnya ada dua satu orang berdoa dengan Nabi, itu tidak ada. Tetapi tetap hadisnya hadis Nabi, bukan cerita tentang bagaimana munculnya hadis tadi. Hadisnya innakum satalqauna ba'di atharatun fasbiru hatta talqauni 'alal haudi. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada satu bab ya, yang hadisnya cuma dua, kita lanjutkan. Bab yang berikutnya, bab fi ta'atil umara'i wa in mana'ul haq al-huquq. Ini sama dengan bunyi bab yang tadi. Ya. Bab ketaatan kepada pemimpin meskipun mereka merampas hak rakyat. Kan sama. Ya. Hadis 4720. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibn Bashar قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن القمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi sahabatnya di sini adalah Salamah bin Yazid al-Ju'fi. Ya, al-Ju'fi. Ia bertanya kepada Rasulullah SAW, faqal ya Rasulullah, أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ Nah, ini pertanyaan dari Salamah ibn Yazid al-Ju'fi kepada Nabi. Ya Rasulullah, menurut kamu bagaimana jika kami dipimpin oleh penguasa-penguasa yang kerjanya hanya menuntut dari kami hak mereka sementara mereka menghalang-halangi kami dari hak kami? Itu kan kezaliman. Ya, yang mereka ingin bagaimana kami berikan hak mereka, ya, ketaatan dan apapun yang mereka inginkan harus diberikan, sementara hak kami mereka tidak tunaikan. Bagaimana sikap kami? Ya, fama ta'muruna, apa yang kamu perintahkan kepada kami terhadap penguasa yang seperti itu? Fa'aradha'an. Lalu Nabi SAW berpaling darinya. Artinya tidak menjawab dan bahkan memalingkan badannya. Atau mengarah, memutar atau pembicaraan kepada yang lain. Thumma sa'alahu, kemudian dia ulang lagi pertanyaannya, pertanyaan yang sama. Fa'aradha'an, Nabi SAW juga berpaling darinya. Thumma sa'alahu, kemudian dia tanya lagi yang ketiga kali. Ya, fithaniyati au fithalitha, pada kali yang kedua dan yang ketiga atau yang ketiga. Fajazabahul ash'athu bin Qais. Ya, maka Salamah ibn Yazid al-Ju'fi ini ditarik oleh sahabat yang lain, yaitu Al-Ash'ats ibn Qais radhiyallahu ta'ala. Karena dia merasa Salamah ini mendesak-desak Nabi, maka dia marah. Ya. Ya, Al-Ash'ats ibn Qais ditariknya. Waqal, ya. Ketika ditarik, Nabi SAW justru menjawab. Ya. Selesai tiga kali, dan tiga kali itu dia bertanya, Al-Ash'ats ibn Qais juga sudah merasa risih dengan pertanyaan, dengan mendesaknya. Ya, Salamah bin Yazid, maka ditariknya kawannya ini, sementara Nabi SAW juga menjawab. Ketika itu menjawab. Waqal isma'u wa ati'u. Ini jawaban Nabi. Ya. Ini jawaban Nabi. Isma'u wa ati'u. Dengarlah dan patuhi. Taati. Ya. Fa innama 'alaihim ma hummilu. Ya. Sesungguhnya mereka akan mendapatkan akibat dari ya, tindakan mereka atas kezaliman tadi. Wa 'alaikum ma humiltum. Sesungguhnya kewajiban para penguasa itu apa yang telah diwajibkan atas mereka, yaitu berbuat adil, berlaku adil. Wa 'alaikum ma humiltum, dan kalian juga punya kewajiban sendiri, yaitu isma'u wa ati'u. Ya. Jadi urusan kewajiban mereka jangan kalian urus. Kewajiban kalian yang harus kalian tunaikan yaitu isma'u wa ati'u. Dalam kondisi apapun juga tetap isma'u wa ati'u. Kalian punya kewajiban yang harus kalian tunaikan yaitu isma'u wa ati'u, dan mereka kewajibannya adalah berbuat adil dan mengayomi, mengurusi, memimpin dengan benar. Kalau mereka nanti tidak menunaikan kewajiban, jangan kalian yang menghukum. Allah Subhanahu wa taala yang pasti menghukum. Ya. Allah yang akan pasti menghukum mereka. Jadi itu nasihat Nabi atau jawaban Nabi untuk pertanyaan Salamah ibn Yazid al-Ju'fi.